ila yaumiddin. Qala muallif rahimahullah fil ghusli, bab yang ketujuh, bab mandi. Qala wa fihi masailu, dan pada bab ini beberapa masalah. Al-mas'alatul ula ma'nal ghusli wa hukmuhu wa daliluh. Masalah yang pertama adalah makna mandi, hukumnya dan dalilnya. Al-awwalu ma'nahu, yang pertama adalah makna dari mandi itu. Apa maknanya? Qala al-ghuslu lughatan masdaru man ghasala syai'a yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullih. Al-ghuslu, kalimat al-ghuslu secara bahasa adalah sumber kata dari man ghasala syai', dari atau min ghusli syai', atau man ghasala syai'a, orang yang mencuci atau membersihkan sesuatu. Yaghsiluhu, dia memandikannya, ghuslan wa ghuslan. Jadi kalimat al-ghuslu diambil dari masdar ghasala yaghsilu ghuslan wa ghuslan, diambil dari masdarnya. Dan masdar itu adalah sumber kalimat. Apa itu? Wa huwa tamamu ghuslil jasad, ya, sempurna dalam basuh jasad, kullihi, semuanya. Maksudnya adalah meratakan air pada jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang dimaksud apa? Ghusla, atau singkatnya yang kita kenal dengan mandi. Wa ma'nahu syar'an, adapun maknanya secara syariat, ya, apa yang dimaksud mandi dalam syariat kita, ta'mimul badani bil ma, meratakan badan dengan air. Au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan, atau menggunakan air yang suci pada seluruh badan. Ala sifatin makhsusatin, nah, meratakan air di badan sifatnya khusus, ya, sesuai nanti arahan aturan dalam agama. Ala wajhi ta'abbud lillahi subhanah, ya, dengan niatan untuk beribadah kepada Allah. Jadi meratakan air ke seluruh badan dengan cara yang khusus, ya, dengan niat untuk beribadah. Nah, ini yang membedakan mandi biasa hanya untuk supaya dingin, supaya seger, dan mandi mana yang ternilai ibadah. Jadi sama-sama mandi, terkadang yang ini dapat pahala, yang itu tidak. Yang ini bisa menggugurkan kewajiban ketika hadas besar tentunya, dan yang ini tidak menggugurkan kewajiban padahal sama-sama mandi. Apa bedanya? Bedanya adalah nanti sesuai dengan niat. Jadi kalau ada orang mandi keramas, ya, dia tidak meniatkan untuk mengangkat hadas dari haid atau dari janabah, maka mandinya diulang. Kenapa? Karena tidak ada niat. Walaupun mandinya kalau secara sifatnya itu sudah sah jika dia niatkan untuk mandi janabah atau haid, tetapi karena tidak ada niat, maka mandinya tadi tidak terhitung sebagai pengangkat hadas. Itu bedanya. Karena kalau sekedar mandi bersih supaya kotoran ini hilang dari badan kita, tidak perlu niat, ya, Tidak perlu niat, karena kalau sudah bersih ya bersih. Walaupun niat kita enggak menghilangkan kotoran, tapi kalau hilang kotorannya ya bersih. Tapi kalau untuk mengangkat hadas, maka ini perlu niat. Taib. Nah, itu bedanya mandi secara syariat atau mandi biasa. Sanian yang kedua, hukmuhu, hukumnya apa? Mandi dalam agama kita ini hukumnya apa? Nah, di sini tentunya kalau kita bicara mandi adalah mandi yang disyariatkan, bukan mandi-mandi biasa. Ya, adapun mandi biasa ini hukumnya mubah, mau mandi silahkan, enggak silahkan. Tapi kalau mandi dengan makna ini, dengan sifat ini, ya dengan niatan untuk ibadah, itu punya hukum. Wal ghuslu, adapun mandi seperti ini, wajibun, hukumnya wajib. Idza wajada sababun liwujubihi, apabila didapati sebab yang mewajibkannya. Tayib, apabila didapati sebab yang mewajibkannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dengan firman Allah ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Al-Ma'idah As-Sadisah, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Jadi mandi suci itu hukumnya wajib. Beda kalau mandinya mandi sekedar untuk kesegaran atau supaya dingin, itu sunnah. Silahkan. Wal ahaditsu allati warada fiha kayfiyatul ghusli an adadin minas sahabati naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubihi. Adapun hadis-hadis yang datang pada perkara ini yang menyebutkan tentang tata cara mandi dari sekian para sahabat, menukilkan dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan mandi suci itu wajib. Bahkan jika dia mendapati sebab-sebab yang wajib untuk mandi, dia lupa mandi, maka ibadahnya tidak sah, harus diulang. Sudah terlanjur selesai sholat, ternyata belum mandi haid, maka bagaimana? Harus diulang sholatnya, mandi haid kemudian sholat kembali. Wa sayati tarafun minha qariban insyaallah, dan akan datang penggalan darinya sebentar lagi insyaallah. Dalilnya, salisan mujibatuhu, perkara yang mewajibkan mandi apa saja. Jadi perkara-perkara ini jika ada pada kita, wajib mandi, mandi besar. Qala wa yajibul ghuslu li asbabil atiyah, dan wajib mandi karena sebab-sebab berikut. Sebab-sebab ini yang mewajibkan dengan adanya mandi. Jadi mandi yang tadinya hukumnya boleh-boleh saja, ketika mendapati asbab yang disebutkan di sini, maka jadi wajib, mandinya wajib. Apa yang pertama? Khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani dari jalannya. Taib. Taib. Jadi dari jalan yang ma'ruf, kubul. Rijal wan nisa, laki-laki atau wanita. Penyebabnya apa saja? Baik mimpi atau dalam keadaan terjaga, meniatkan. Ya. Adapun karena penyakit, maka nanti beda lagi hukumnya. Orang berpenyakit atau punya penyakit sering mengeluarkan air mani, maka tidak dimasukkan dalam kewajiban mandi. Dan air mani tentunya ma'ruf, cara keluarnya pun beda dengan air yang lain. Ya, jadi yang keluar dari kubul seorang anak manusia itu ada beberapa. Dari air kencing, atau air seni, ada air mani, ada air wadi, ada air mani. Baik. Dan air ini jika keluar dari jalannya, maka sebagai satu sebab wajibnya mandi. Jadi kalau pemahaman sebaliknya, jika dia keluar bukan dari jalan keluar yang biasa, maka tidak wajib. Baik. Wa yashtaritu ayyakuna, dan keluarnya air mani ini ada syarat. Ya. Keluarnya air mani yang mewajibkan mandi itu ada syarat. Apa? Ayyakuna dafqan. Ya, keluarnya pun memancar. Biladzatin, diiringi dengan ladzah. Ya. Min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki atau wanita. Itu syaratnya. Jadi kalau misalkan keluarnya tidak memancar, tidak diiringi dengan ladzah, maka tidak wajib mandi. Tadi yang kita gambarkan ketika seorang punya penyakit. Nah, ketika seseorang punya penyakit. Liqaulihi ta'ala, hal ini dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub, junub itu adalah sifat dari seseorang yang mengeluarkan air mani. Orang yang mengeluarkan air mani, ya, itu namanya junub. Mandinya disebut janabah. Tayyib. Orangnya, sifatnya disebut junub, mandinya disebut janabah. Maka bersucilah. Al-Maidah ayat yang ke-6. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pula berdasarkan dengan sabda beliau li Aliin, kepada Ali menantunya, idza fadhahta al-ma'a faqtasil. Ya, apabila keluar air mani maka mandilah. Baik. Bahwa ada ta'liq fathul ma'i ay daf'uhu wal murad al mani, yang dimaksud air di sini yang keluarnya memancar adalah air mani, maka mandilah. Baik. Malam yakun na'iman wa nahwuhu falai tushtarat al-laddah, selama hamba tadi tidak tidur. Jadi mengeluarkan air mani dalam keadaan terjaga. Ya. Baik. Ya. Baik. Mengeluarkan secara alami dengan sebab yang ma'ruf atau dengan cara yang lain. Jadi ada unsur kesengajaan dengan memandang, membayangkan, melakukan. Ya, maka di situ wajib untuk mandi janabah. Adapun kalau dia tertidur atau keluarnya dalam keadaan dia tidak sadar tidur, maka tidak disyaratkan adanya ladzah. Karena orang yang mengeluarkan air mani di saat dia tidur ada dua keadaan. Dia mimpi, ya. Naam, atau dia tidak bermimpi. Sebagian menyatakan mimpi basah di saat tidur dari syaitan. Mimpi basah ketika tidur itu dari syaitan. Atau tidak bermimpi, tetapi ketika terjaga, terbangun, dia mendapati air yang ma'ruf, ini air mani. Maka tidak disyaratkan di situ adanya laddah, ya, kenikmatan. Li'anna na'im qad la yahussu bihi, karena orang yang tertidur terkadang tidak merasa. Ada yang merasa dengan mimpi, ada yang tidak merasa. Wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila, dan berdasarkan dengan sabda Nabi ketika ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat? Apakah wajib bagi wanita untuk mandi juga apabila dia mimpi? Mimpi basah. Qala na'am idza ra'atil ma. Iya. Apabila dia tadi melihat air. Jadi kalau ya jelas melihat setelah bangun tidur ada tanda basah, maka wajib mandi. Tetapi kalau hanya bermimpi berhubungan tetapi bangun tidur tidak ada sama sekali bekas, artinya kering, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi kalau hanya bermimpi kemudian tidak melihat air ketika bangun. Jadi patokannya adalah air. Sehingga ada hadis yang menyatakan innamal ma minal ma. Adanya mandi itu karena sebab air. Apa maksudnya air mani? Kapan? Ketika orang tertidur. Nah, ini sebab yang pertama. Jadi jika terjaga disyariatkan adanya ladzah, kenikmatan. Jika dia tertidur tidak ada syarat. Ini bedanya dua keadaan. Tsaniyan taghyibul khashafati dzakar kullihi aw qadriha fil faraj wa illam yahsul inzalun bilaha'il. Ya, kalimat ini adalah ungkapan dari jima yang sudah terhasilkan bersentuhan khitan dengan khitan. Ya, walaupun tidak keluar, tapi kalau sudah terhasilkan hubungan bersentuhan antara khitan dengan khitan, laki-laki dengan perempuan, maka wajib mandi walaupun tidak keluar air maninya. Jadi cukup idza masal khitanul khitan, apabila bersentuhan khitan laki-laki dengan khitan wanita, maka itu sebagai sebab mandi walaupun tidak keluar air maninya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini dasarnya adalah sabda Rasul, idza jalasa baina syu'abihal arba. Ya, ketika telah duduk di antara persendian yang empat, wa masal khitanul khitan, dan bersentuhan khitan dengan khitan, wajibal ghuslu, maka telah wajib mandi. Nah, jadi ini ungkapan yang indah dari Rasul dalam menggambarkan sebuah kalimat yang malu untuk didengar dengan kalimat yang seperti ini. Walakin la yajib al-ghuslu fi hadhihi al-hala illa ala ibni ashar aw binti tis'in fama fawq. Baik, ini rincian sedikit dari beliau, akan tetapi tidak wajib mandi pada keadaan seperti ini, sentuhan khitan dengan khitan, kecuali pada anak yang usia 10 atau gadis yang usia 9 ke atas. Baik. Karena memang usia mereka sudah mu'tabar, sudah teranggap. Adapun usia di bawah itu maka belum teranggap keberadaannya. Mereka belum terbebankan syariat. Baik, itu sebab yang kedua. Ketika bersentuhan khitan dengan khitan, ya, walaupun tidak mengeluarkan air mani, maka sebab di antara sebab wajib untuk mandi. Yaitu anak minimalnya usia 10 ke atas dan anak gadis 9 ke atas. Karena pada usia itu terkadang anak-anak sudah balig. Baik, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga. Salihan, Islamul kafir walau murtadan. Yang ketiga adalah Islamnya kafir walaupun murtad. Kafir murni maksud Islam, apa tadinya Islam, murtad Islam lagi. Itu maksudnya. Wajib untuk mandi. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara Qais ibni Asim hina aslam an yattasil. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan Qais ibni Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Nasa'i, Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Jilid yang pertama, halaman yang ke-163. Nah, ini sebab yang ketiga. Jadi kalau ada orang kafir, ya, entah kafirnya ini milah atau laisa lahu milah, kafir punya agama atau kafir tidak beragama. Karena kafir pun ada dua, ada kafir yang punya agama, ada kafir yang tidak beragama. Kafir yang beragama siapa? Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, itu kafir tapi beragama. Yang lainnya kafir tanpa agama, ateis. Ya. Jadi kalau mereka dapat hidayah untuk Islam, maka dituntun mereka untuk mandi. Katakan faedah orang kafir ketika masuk Islam kenapa harus mandi, ya itu untuk mensucikan keadaan mereka. Yang ketika mereka dalam kekafiran mereka mungkin janabah, yang mana dalam kekafiran mereka tidak ada syariat untuk membersihkan ketika janabah, tayyib untuk apa mandi besar ketika selepas haid dan nifas. Masya Allah, Islam sempurna. Ajaran keindahan mereka tidak didapatkan pada agama-agama yang lain. Sehingga ketika mereka si kafir atau kafirah ini masuk Islam, disyariatkan untuk mandi supaya keadaan mereka menjadi suci. Bagi yang laki-laki maka di khitan. Nah, Rabi'an yang keempat, in kita udah min haid wan nifas, khusus bagi wanita ketika sudah selesai dari masa haid dan juga masa nifas, wajib bagi mereka mandi. Li hadithi Aisyah anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Khubais. Dalilnya adalah hadith Aisyah bahwasanya Nabi pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Khubais, idza aqbalatil haidah fada'i shalah, apabila datang haid wahai Fatimah tinggalkan salat, wa idza adbarat faghtasili wa shalli, apabila sudah selesai maka mandi dan salatlah. Hadis ini muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Wa nifas kal haid bil ijma, nifas seperti haid persis hukumnya. Ya. Jadi hukumnya seperti hukum haid. Sehingga kalau dalam bab fikih pun bab haid dan nifas ini jadi satu. Kenapa? Hukumnya sama. Baik, yang kelima al-maut, kematian. Kalau orang mati sebenarnya tugasnya yang hidup. Kewajiban itu pada yang hidup bukan pada yang mati. Karena kalau orang mati udah nggak diwajibkan apa-apa lagi. Dan nggak mungkin pula dia bisa memandikan diri mereka sendiri. Nah, jadi yang dimaksud yang kelima ini adalah bagi yang hidup. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ghusli ibnatihi Zainab hina tuwfiyat. Ini berdasarkan dengan sabda Rasul dalam hadith saat memandikan anaknya Zainab ketika meninggal. Nah, iksilna, kata beliau, mandikan dia. Ini syahidnya. Jadi langsung diambil syahidnya. Igsilna, mandikan dia. Hadisnya juga muttafaq alaih. Wa qala fil mahram muhrim. Demikian juga beliau berkata kepada orang yang sedang ihram, manasik, umrah atau haji. Igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan sidr yang dicampur dengan sidr. Muttafaq alaih. Wa dzalika ta'abbudan. Ini perintah mandi adalah sebagai bentuk ibadah. Baik. Li'annahu law kana 'ala hadatsin. Karena seandainya jika karena hadas, jadi mandi ini karena sebab hadas, lam yartafi' ma'a baqa'i sababihi, tidak terangkat bersama adanya sebabnya. Sebab mandi tadi, yakni hadas. Dan ini tentunya diantara ritual dalam mengurus jenazah. Dan tata cara mandi jenazah pun dijelaskan di sana, persis seperti kita kalau mandi janabah. Cuma bedanya kalau mandi jenazah itu kita yang mandikan, kalau mandi besar, mandi janabah, kita mandi sendiri. Tata caranya sama, wudu dulu. Ya, cuma ditambah untuk mandi jenazah itu ya diperlukan gerakan-gerakan khusus seperti menekan sedikit perutnya supaya kotorannya hilang, itu saja. Adapun selebihnya enggak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu diantara lima yang disebutkan oleh penulis tentang sebab wajib mandi. Keluar air mani, persentuhan khitan dengan khitan, masuk Islamnya orang kafir, kemudian terputusnya darah dan haid. Nah, empat yang atas ini bagi orang yang hidup untuk dia sendiri kewajibannya. Adapun yang kelima adalah kepada orang yang di sekitarnya, yaitu memandikan jenazah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu ats-tsaniyah. Kemudian kita masuk pada masalah yang kedua. Fi sifatil ghusli wa kayfiyatihi, tentang sifat mandi dan tata caranya. Seperti apa tata cara mandi dan sifatnya yang disyariatkan? Jadi ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahab. Yang wajib itu yang menggugurkan kewajiban, yang mustahab tentunya yang lebih mendapatkan kelebihan pahala. Qala lil ghusli minal janabati kayfiyatan. Adapun mandi janabah itu punya dua cara. Kayfiyatu istihbabin wa kayfiyatu ijza'in. Cara yang mustahab dan cara yang wajib. Nah, yang wajib. Maksudnya cara ini cara yang menggugurkan kewajiban. Jadi cara yang mustahab dan cara yang wajib. Amma kaifiyatul istihbab, adapun mandi yang sunnah sesuai dengan urutan-urutan sunnah. Fahiya, maka ayak sila yadaihi, yang pertama mencuci kedua tangan. Kedua tangannya dicuci. Thumma yaksil farjahu, kemudian mencuci kemaluan. Wa ma asabahu minal adha, dan apa yang di sekelilingnya yang kotor. Thumma yatawaddo wudu'ahu lis-shalah, kemudian wudu' seperti wudu'nya untuk sholat. Tsumma ya'khudhu bi yadihi ma'an. Setelah dia wudu, itu urutannya ya, cuci tangan, cuci kemaluan dan sekitarnya, kemudian wudu. Kemudian dia ambil air dengan kedua tangan. Fayukhallalu bihi sya'ru ra'sihi. Sya'ru ra'sihi, kemudian dia masukkan jari jemarinya dengan air yang dia ambil ke rambut kepalanya, di celah-celah, di selah-selah, ya, ke kulitnya, menyisir rambutnya dengan tangan yang basah tadi. Mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta yarwiya basharatahu. Memasukkan jari jemarinya ke pangkal-pangkal rambut. Di situ tertulis asyri, yang sahih sya'ri. Shinnya di depan, ainnya di tengah. Sya'ri bukan asyri. Jadi memasukkan jari jemarinya ke pangkal-pangkal rambut sampai basah kulit rambutnya. Kalau rambut kita ini secara umum orang Indonesia itu enggak terlalu lebat, jadi dituangkan air saja, air itu otomatis akan mengalir, meresap ke kulit kepala. Beda dengan rambutnya sebagian orang-orang Arab, Somalia, Rumi, itu disiram saja ya, itu enggak mungkin masuk ke akar-akar rambut ya, mental ke atas karena saking lebatnya atau saking ikalnya. Maka ini diperlukan cara khusus ya, disiram sambil ditekan-tekan rambut kita. Alhamdulillah. Tsumma yahdu 'ala ra'sihi thalatha hatayatin, kemudian dia siramkan ke kepalanya 3 kali. Setelah dia selah jari jemari ke rambut, kemudian dia siramkan 3 kali. Tsumma yafidul ma'a 'ala sya'iri badanihi, baru setelah itu dia siramkan seluruh air ke badannya, mandi biasa. Mau pakai sampo setelahnya silahkan, tidak pakai juga tidak apa-apa, karena sampo dan sabun bukan syarat. Li hadithi Aisyah muttafaq alaih, berdasarkan dengan hadis Aisyah. Sama mandi haid, nifas, mandi janabah, kecuali mandi murtad ya, maka tidak perlu pakai wudu, membasuh kemaluan tidak perlu, wudu saja kemudian mandi besar. Atau istilah kalau orang kita ini mandi keramas. Nah, ini kaifiat yang sunnah, jadi mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan dan sekitarnya, kemudian wudu, kemudian menyela rambut-rambut kepalanya dengan air, kemudian setelah itu menyiramnya 3 kali, kemudian baru ya menyiram seluruh badan. Nah, sekarang tata cara yang wajib. Apa itu? An ya umma badanahu bin ma'i ibtida'an ma'aniyah, yaitu dengan cara meratakan badannya dengan air serta-merta langsung kebiuran, tapi ada niat ya, langsung dikebiur dari rambut sampai ujung kaki, keramas pakai sabun, niatnya untuk mandi janabah, cukup. Baik, dengan catatan tadi harus berniat, tanpa niat maka tidak. Li hadits Maimunah, hal ini berdasarkan dengan hadis Maimunah. Kalau tadi yang di atas hadis Aisyah, sekarang hadisnya Maimunah. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Jadi diletakkan, disiapkan kepada Rasul tempat air untuk mandi janabah. Wudu'a ini tempat air. Fa'afraga 'ala yadayhi faghasalahuma maratain aw thalathan. Kemudian beliau menuangkan sedikit untuk mencuci kedua tangannya 2 atau 3 kali. Tsumma tamattama wa istansyaqa, kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke hidung, wa ghassala wajhihi wa dira'aihi, mencuci wajah dan kedua tangan sampai lengan, tsumma afadal ma'a 'ala ra'sihi, kemudian menggayung air kemudian dia tuangkan di kepalanya, tsumma ghassala jasadahu, kemudian mencuci jasadnya semua. Jadi cuma wudu sama kebiuran. Fa'ataituhu bil mindil falam yuridha. Aku bawa beliau apa lap handuk atau yang semisalnya, tapi beliau menolaknya. Tidak mau. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, kemudian beliau mengeringkan badannya dengan tangan. Membuang air yang ada di badannya dengan tangan. Wa mithluhu haditsu Aisyah wa fihi, dan yang semisalnya adalah hadis yang datang dari Aisyah juga. Wa fihi, dan pada lafadznya, tsumma yukhallilu sya'rahu biyadihi, kemudian menyela-nyela rambutnya dengan tangan, hatta idzabana anahu qatra wa basharatahu, sampai dia yakin airnya tadi sudah sampai ke pangkal rambut dan kulit. Afadha 'alaihil ma thalath marrat, kemudian beliau mengguyurkan air ke badannya 3 kali. Ya. Atau mengguyurkan ke kepalanya 3 kali. Tsumma ghassala sa'iral jasad, kemudian atau tsumma ghassala sa'iral jasadihi, kemudian apa? Mencuci seluruh tubuhnya. Baik, ini dua hadis yang dipakai buat dalil tentang mandi janabah yang wajib saja. Ada pun cara yang mustahab, yang sunnah adalah cara yang pertama. Jadi mandi wajib ini pun juga harus terkena air semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena semua. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah. Nah, apakah dalam hal ini wanita itu wajib mengurai rambut? Ya, diurai rambutnya ketika mandi janabah. Maka di sini beliau sampaikan tidak wajib bagi wanita untuk melepas gelungan rambutnya atau ikatan rambutnya dari mandi janabah. Karena mandi janabah lebih enteng. Wa yulzimu hadza bikafil ghusli minal haid, adapun mandi dari haid itu wajib untuk dia urai rambutnya. Kalau tadinya dia gelung, dia ikat, dilepas ikatannya. Kalau tadinya dia kepang, dilepas kepangannya. Itu kalau mandi dari janabah. Li hadithi Ummi Salamah taqarat, berdasarkan dengan hadis Ummi Salamah, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku katakan, aku berkata, wahai Rasul, inni mra'atun ashaddu dhafri ra'si, aku ini wanita yang ikatan rambutku ini banyak. Ya, karena rambut ikal yang ada pada jenis rambut orang Arab itu lebih lebat, lebih tentunya beda dengan non Arab atau ajami. Afa'an kubuhu ligusli janabah, apakah aku harus mengurainya, melepaskan ikatan rambut ini karena mandi janabah? Qala, maka Rasul menjawab, la, tidak perlu. Innama yakfika an tahfi ala ra'sika thalatha hatayatin, cukup bagimu untuk kamu guyurkan 3 kali guyuran ke rambut kepalamu. Tsumma tafidina 'alaika al-ma, kemudian kamu siramkan, kamu guyurkan air. Fatadhurin, maka kamu akan suci. Artinya jika mandinya adalah mandi haid dan nifas, maka wajib untuk diurai atau dilepas. Baik. Ini biasanya kalau mereka karena rambutnya ikal dan lebat, jadi kalau dibiarkan begitu saja mengganggu aktivitas. Sehingga rata-rata mereka rambutnya itu diikat atau dikepang. Nah, taib itu diantara tata cara mandi baik janabah atau mandi haid yang mustahab dan yang wajib. Dan bab yang ketujuh ini masih ada kaitan dengan taharah ya, sehingga digabungkan di kitab taharah. Bahkan ditartibkan, di nomor urutkan sebelum tayamum, sebelum wudu. Kenapa? Karena tayamum dan wudu tentunya yang pertama adalah kesucian dulu yang diperhatikan. Nah, kita ambil satu lagi. Qala muallif rahimahullahu taala al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, al-aghsalul mustahabbah. Mandi-mandi yang dicintai. Enggak wajib tapi kalau mau dilakukan boleh, mustahab. Taqaddama bayanul aghsalil wajibah, telah berlalu penjelasan mandi wajib. Wa ammal aghsalul masnunah wal mustahabbah, adapun mandi sunnah atau mustahab, fahiya yang pertama, al-iktisalu inda kulli jima, mandi setiap kali hendak jima. Nah, ini sebagian para ulama menyatakan untuk menurunkan hirarah, panas ya, hawa, suhu badan, supaya apa, lebih bersemangat mandi. Li hadithi Abi Rafi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana data laylatin yaktasilu inda hadhi wa inda hadhi. Hadis Abi Rafi menyatakan bahwasannya Nabi dulu di satu malam beliau mandi ketika giliran istri yang ini dan mandi ketika giliran istri yang itu. Qala faqultu, aku katakan ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, tidakkah engkau cukupkan sekali saja mandinya? Qala hadza azka wa athyab wa athhar, ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Ini hukumnya mustahab, mau di sekali mandi boleh, mau setiap kali boleh. Thaniyan al-ghuslu lil jum'ah, yang kedua mandi Jumat. Nah, di sini penulis memasukkan dalam mandi yang sunnah. Karena beliau di antara Syekh Utsaimin tentunya yang berpendapat mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Adapun yang pengin atau berpendapat mandi Jumat hukumnya wajib, Pak, lantas tidak apa-apa. Al-khilaf wasiah, masalah ini, perdebatan masalah ini luas. Di sini maka pentingnya kita belajar fikih dan usul, asal usul fikih, supaya enggak saklek, ya, enggak kaku. Beda pendapat terus pokoknya itu sesat, fikihnya beda sama kita. Mau itu enggak benar, enggak bisa seperti itu, karena fikih memang tempatnya khilaf. Selama dia berpatokan, berpegang dengan pendapat yang mu'tabar dari ulama dengan dalilnya, maka silahkan. Karena mungkin pengetahuan dia sampai di situ. Jika memang pendapat itu tempatnya khilaf, artinya tidak ada dalil yang jelas. Adapun ketika ada dalil yang jelas, kemudian dia berpendapat dengan pendapat yang lain, maka di sini tidak boleh diikuti. Dan ini penting buat pengetahuan. Ya. Ikhwan wal akhwat, baik yang laki-laki atau yang ummahat, harus mengerti perbedaan seperti ini. Jadi jangan sampai saklek kaku. Dah ngotot-ngotot ternyata masalahnya luas. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Jika salah satu dari kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaknya mandi. Nah, di sini enggak ada penekanan. Wa huwa aqidul aghsalil mustahabbah, tapi beliau memberikan isyarat di antara mandi-mandi yang mustahab ini yang paling ditekankan, atau sunnah mu'akkadah, sunnah yang paling ditekankan. Salifan al-aktisalu lil'indain, yang ketiga mandi untuk dua hari raya. Rabi'an al-iktisal indal ikhram bil umrati wal hajj, mandi ketika hendak manasik, baik umrah atau haji. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam iktasara li ihramihi, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mandi ketika beliau ihram atau manasik. Yang terakhir al-ghuslu man ghassala al-mayyit, mandi bagi yang memandikan si mayyit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi. Rawahu hadisnya Ibnu Majah dan juga sahahahu Syalbani fil Irwa, dan disahihkan hadisnya oleh Syalbani. Nah, itu macam-macam mandi yang mustahab. Ketika hendak mengulang jima, ketika hendak berangkat Jumat bagi laki-laki, mandi untuk dua hari raya, mandi ketika hendak ihram, dan mandi bagi yang memandikan mayit. Baik, alhamdulillah, nakif inda hada. Walbaki insyaallah sanaqra fi yaumul ati insyaallah biidnillah. Cukupkan kita di bab ini, dan yang tersisa kita baca di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.